Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minnar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Masih dalam pembahasan hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengatakan alhiqul fara'idha fi ahliha. Berikanlah warisan itu kepada yang berhak, kepada ahlinya. Ikhwah fillah rahimakum. Dari sabda Rasul alaihi salatu wasallam ini kita telah mengambil banyak faedah. Qalifitun rahmah rahmahumullah. Kita mengenal tentang al-furud al-muqaddarah fil Qur'an. Ada nama ya, kemarin ya, nama itu. Kita juga telah mengenal nama raqlah fikum al-warisun wal-warisat. Nama raqlah fikum. Dan kita juga telah mengenal tentang ashabul furud. Ikhwalifitun rahmah rahmukumusya'an paraklafikum. Ada 9 pihak, ada 9 kelompok yang mendapatkan furud muqaddar. Ikhwalifitun rahmah rahmukumusya'an paraklafikum. 6. Yang pertama, bintun. Awil banat. Bintun. Wal-awabanat. Na'warakulahikum. Anak perempuan. Atau anak-anak perempuan. Yang kedua. Bintu ibn. Awbanatul ibn. Na'warakulahikum. Yang ketiga. Umun. Yang keempat. Abun. Yang kelima. Jaddatun. Awjiddat. Ya, nah, jiddatun au jiddat. Yang ketujuh, itu sih ya. Ketujuh yang kenal. Ketujuh. Nah, warakallahu fikum. Jaddun au jaddun. Nah, warakallahu fikum. Kakek. Dan yang berikutnya, nah, warakallahu fikum. Ya, tadi yang keenam. Yang ketujuh, nah, warakallahu fikum. Syakiqah au syakiqat ya. Nah, sampai situ kemarin ya. Nah, warakallahu. Khalifat rahmah rahmukumusyan barakallahu fikum. Masih ada 2 pihak lagi. Sebagai pihak yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifat rahmah rahmukumusyan barakallahu fikum. Dia adalah yang ke-8 berartinya. Khalifat rahmah rahmukumusyan barakallahu fikum. Yaitu Uhtun li'ab. Uhtun li'ab. Atau akhwat di'ab. Uhtun di'ab. Atau akhwat di'ab. Khairifitun rahmah rahmukum juan barakallahu fikum. Yaitu saudari sebapak. Atau saudari-saudari sebapak. Khairifitun rahmah rahmukum juan barakallahu fikum. Gambarannya na'am barakallahu fikum. Kalau saudari sebapak dengan mayit. Antara dia dan mayit. Itu bapaknya sama. Tapi ibunya beda gitu ya. Nah, warakallahu fikum. Ya, itu saudari sebapak. Kalau saudari seibu dengan mayit. Nah, warakallahu fikum. Antara dia dan mayit. Itu ibunya sama, bapaknya beda. Tapi saudari kandung. Berarti nah, warakallahu fikum. Antara dia dan mayit. Ibu bapaknya sama. Namanya saudara sekandung gitu ya. Syakik. Nah, sekarang ikhwan. Warakallahu fikum. Saudari sebapak. Na'warakallahu fikum. Termasuk min ashabil furud. Ya. Termasuk min ashabil furud adalah saudari sebapak atau saudari-saudari sebapak. Na'am warakallahu fikum. Khalifatun rahmahukum jami'an barakallahu fikum. Ya, lahan nisfu in kanat wahidatan. Dia mendapatkan separuh kalau dia sendiri. In kanat wahidatan. Ma'adamil mu'asib. Ya, dengan disertai tidak adanya barakallahu fikum mu'asib. Mu'asib itu saudaranya, berarti saudara sebapak. Ya. Ya kan ibn rahmukum jami'an barakallahu fikum. Mohon ditulis dulu barakallahu fikum. Khalifat rahmukum. Naam. Wa adami far'il waris. Naam. Wa adami asril waris minan dhukur. Wa adami saqiq aw saqiqat. Wadami asiqa aw saqiqat sanah barakallahu fikum. Dapat separuh ketika dia sendirian, tidak ada mu'asib, tidak ada faril waris, tidak ada na'am barakallahu fikum, asil waris, tidak ada saudara sekandung, laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Ya khalifat rahmukum. Misalnya na'am. Coba ya, tak tes na'warakallahu fikum. Ya. Antum. Halik an uhtin li'ab wa'am. Jawab berapa? Uhtin li'ab. Setengah. Kenapa? Tidak ada mu'asib. Yang kedua? Tidak ada. Ini ada satu orang. Kemudian? Ini yang pintar. Tidak ada? Pintar. Tidak ada? Saudara sekandung, ya, yeah. Gitu ya, na'warakallahu fikum. Dapat separuh. Loh, am dapat asobah, na'warakallahu fikum. Bukan termasuk itu semuanya, paham ya? Ya kan ibn tahmal hujan barakum. Nam walahunna sulusan. Nam walahunna sulusan. Dan mereka yaitu saudari-saudari sebapak ini dapat 2/3. Nah, warakallahu fikum. Naam. Walahunna sulusani. Ya. Khalifatun rahmahukum jami'an barakallahu fikum. Naam. Naam warakallahu fikum. Dan mereka berarti saudara lebih dari satu orang, na'amur, dua orang, tiga orang. Ya, maka dapat na'amur kelafikum 2/3. Naam. Liwujudil musyarrikah. Ya, liwujudil musyarrikah. Wa adamil mu'asib. Wa adami asil waris. Wa adami far'il waris. Wa adami asiqa as-saqa'ik. Nah. Kecepatan? Kecepatan? Tidak ya, insyaAllah. Khalifatun rahmahukumullah. Walaha awlahunnas sudus. Walaha awlahunnas sudus. In kana ma'aha saqiqatun tarithu bin nisfi. Naam warakallahu fikum. Salah lagi. Walaha awlahunna sudus. Ya. Yeah. Dia atau mereka mendapatkan 1/6. Ya. Yeah. Nah, jika bersamanya ada saudari sekandung perempuan. Saudari mesti perempuan ya. Nah, warakallahu fikum. Yang mewarisi separuh. Nah, warakallahu fikum. Ya. Ya, khalifatun rahmahukum jami'an barakallahu fikum. Kelas? Nah. Walaha aulahunna taksibun. Bil ghairi. Taksibun bil ghairi. In kana ma'aha au ma'ahunna mu'assibuha au mu'assibuhunna. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, dapat apa? Dapat asofra bil ghairi. Yeah, kalau bersama dengan mu'assibnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Berarti misalnya ada ukhtun li'ab satu. Yeah. Sama dengan ahun li'ab. Apa warisannya? Asoba. Asoba bilawairi. Ngerti ya? Nawarakulahikum. Kemudian amarakulahikum. Walaha awlahunna taksibun ma'al ghairi. Walaha awlahunna taksibun ma'al ghairi. In kana ma'aha au ma'ahunna furu'ul waris unsa. Ma'a adamis saqiqat au saqa'ik. Asiqa au saqa'ik. Dan mereka mendapatkan asofah ma'al ghairi. Jika bersamanya ada farak waris unsa. Farak waris unsa. Nawaraklah. Ma'a adamil asyikok wassakoik. Jaya. Harus ditambah itu. Nawaraklah. Kalau misalnya ada nawaraklah halik. Anbintin. Wasakikoh wa'uftin li'ab. Ya, yeah, misalnya gitu ya. Maka pintun tetap separuh. Kemudian sisanya itu untuk sakikoh. Uhtun li'ab gak dapat. Ya, yeah, maka dia harus gak ada uhtun sakikoh. Maksudnya, halik an pintin. Wa uhtun li'ab kholas. Berarti amarakulahikum uhtun li'ab pintun dapat separuh. Sisanya diambil sama uhtun li'ab. Gitu ya. Nah, amarakulahikum. Wa mahjubatun au mahjubatun. In kana ma'aha furu'ul warisina minal dhukur. Furu'ul warisina. Furu'ul warisuna minal dhukur. Furu'ul waris minal dhukur. Na'am wa rakallahu fikum. Ya. Yeah. Wa aslul waris minal dhukur. Wal asiqa was saqa'ik. Na'am warakallahu fikum. Tukhalif ibn rahmah warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ya. Nah, sehingga di situ nama raklawim antum bisa baca kembali nanti dites dilatih ya nama raklawim. Kemudian yang terakhir dari ashabul furud adalah sahibul zaujiyah. Sahibul zaujiyah. Ini sebagian ulama ada yang menjadikan satu sahibul zaujiyah suami atau istri. Nah, warakallahu fikum, ada yang menjadikan apa sinfun sendiri apa kelompok sendiri. Jadi suami sendiri, istri sendiri gitu. Jadi ada 10. Iya. Nah, warakallahu fikum. Kalau mengatakan ada 9, berarti nah warakallahu fikum digabung. Iya, dijadikan satu nah warakallahu fikum, sahibul zaujiyah suami atau istri. Qul bismillahirrahmanirrahim. Warakallahu fikum. sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nusul Utsaimin di sini, beliau amarakum menjadikan ashabul furud ada 10, ya, kenapa? Memisah antara suami dan istri. Nah, makanya rahimakumullah, untuk suami lizauj nisfun, lizauj nisfun, untuk suami dapat separuh, illam yakun laha walad, illam yakun lizaujati walad, bisa gitu, illam yakun lizaujati walad. Nah, warakallahu fikum. Berarti si yang dimaksud di sini adalah zaujah yang meninggal dunia, ya. Nah, warakallahu fikum. Jadi suami mendapatkan separuh jika istri, nah, warakallahu fikum, tidak punya anak. Baik anaknya dari suami tadi atau anaknya istri dari suami yang lain. Ya. Kalau ibn Rahmukum termasuk dalam bab itu, na'amarakallahu fikum, karena walad ini termasuk anaknya langsung atau anak dari anaknya, na'amarakallahu fikum, yang penting ahli waris. Ya, paham ya? Misalnya, halik an zauj. Ya. Ya, wa ibnin holas. Zauj tidak dapat separuh. Karena ada anak, na'amarakallahu. Halik an ya, zaujin wa bintin. Ya. Zawat tidak dapat apa? Separuh. Karena apa? Ada bintun, walad. Jadi walad itu diitlakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kualifikum rahmatullahi wabarakatuh. Mujain warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kecuali pada kasus, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali pada kasus saudara. Ya, saudara. Pada ayat na'amarakallahu fikum 176 terakhir, na'amarakallahu fikum ya ingkana yurfu kalalah, nah di situ na'am walahu ya waladun, waladun di situ na'amarakallahu fikum dimaksudkan adalah anak laki-laki, na'amarakallahu fikum. Meskipun sebagian ulama na'amarakallahu fikum ada yang mengatakan lafadz walad pada itu juga mencakup anak perempuan, na'amarakallahu fikum. Di antaranya Ibnu Abbas sampai na'amarakallahu Ibnu Abbas na'am berpendapat bahwasanya ketika na'amarakallahu fikum ada ya saudari perempuan ya, kemudian ada anak perempuan, maka na'am saudari perempuan maksud. Gitu ya. Kenapa dianggap na'amarakallahu fikum masuk dalam bab ini. Ya. Tapi na'amarakallahu fikum ayat yang 176 itu ditakhsis dengan hadisnya Ibnu Mas'ud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amarakallahu fikum ya lil binti an-nisfu wal bintil ibni as-sudus fama baqiya, berarti tetap mendapatkan, enggak mahjub. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan walad yang mahjubkan pada apa? Pada ayat 176 dari warisannya apa al-kalalah yaitu saudara na'amarakallahu fikum, itu na'amarakallahu adalah anak laki-laki. Walaikun namakumullah, asalnya walad itu mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Jelas ya? Suami misalnya na'amarakallahu fikum halik an zauj na'amarakallahu fikum wa ibni zauj tidak dapat separuh. Kenapa? Ada walad. Ya. Yeah. Demikian pula halik an zauj wa binti ibn suami enggak dapat separuh. Iya. Yeah. Gitu ya, na warakallahu. Walahu rubu. Walahu rubu. In kana laha walad. Na'amarakallahu in kana laha walad. Nih, dan dia mendapatkan seperempat jika nih si mayit yaitu istrinya memiliki anak. Na'amarakallahu fikum. Seperti tadi ya, halik an zauj wa ibnin. Na'amarakallahu fikum. Maka zauj dapat apa? Dapat seperempat, bukan dapat separuh. Tapi halik an zauj. Na'amarakallahu fikum. Wa binti Bintin, na'warakullah. Jadi dapat berapa? Anak loh itu. Pintu, bintin, na'warakullah. Jadi dapat berapa? Dapat berapa? Dapat separuh. Karena pintu bintin bukan far'ul waris. Gitu ya, na'warakullah. Khalifat entah, na'warakullah. Jadi dapat berapa? Nah, selanjutnya khalifat entah, na'warakullah. Zawjah. Lahar rubu. Zawjah awin zawjah. Zawjah awin zawjah. Iya. Yeah. Baik istrinya satu, dua, tiga, atau empat sama. Na'warakullah fikum bagiannya sama. Naam. Khalifatin rahmah rahmukumuh. Khalifatin rahmah rahmukumuh. Jangan barakullah fikum. Iya. Yeah. Laha awlahunna ar-rubu' illam yakun lizawji waladun. Maksudnya ya, lizawji itu lizawji al-mayyit ya, na'warakullah, suami yang meninggal tadi, nam tidak membawa, tidak punya anak, na'warakullah, dan anak tadi entah dari na'warakullah istrinya tadi ya, atau istrinya yang lain. Na'warakullah. Misalnya na'warakullah dia meninggal dunia. Meninggalkan anak na'warakullah dari istri-istrinya dulu. Nikah 10 kali. Na'warakullah. Yang 4 kali terakhir masih hidup semuanya. Yeah. Istri pertama na'warakullah punya anak 1. Yeah. Kedua punya anak 2. Ketiga punya anak 3. Gitu na'warakullah. Yeah. Kemudian yang ke 6, 7, 8, 9, 10 namun enggak punya anak. Na'warakulahikum. Ya sudah, na'warakulahikum. Ya. Yeah. Istrinya yang ditinggalkan tadi, na'warakulahikum, mendapatkan, ya, tidak mendapatkan na'warakulahikum 1/4. Kenapa? Suaminya yang meninggal punya anak. Paham ya? Ya, kalau dibayangkan, jangan dibayangkan, kayak ingkana lahu walatun am. Ya, harus dengan anaknya, pihak yang ditinggal. Enggak harus. Paham ya? Maaf ya. Nah, yang penting anaknya si mayit. Nah, warakallahu fikum. Begitu ya. Ya qalibat rahimakum. Baik anaknya langsung, ya, atau cucunya, yang penting masih ahli waris. Nah, warakallahu. Atau cucu anak dari cucunya. Nah, atau anak dari anak cucunya. Nah, warakallahu fikum. Terus baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Ya qalibat rahimakum jami'an barakallahu. Paham ya? Paham ya? Qalibat rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Walaha awlahunna sumun. Inkana lahu walad. Walaha awlahunna sumun. Inkana lahu walad. Dia. Yeah, atau mereka mendapatkan 1/8. Kalau mayit na'warakallahu fikum memiliki anak. Na'warakallahu fikum. Ya kepada fitnah makmu. Misalnya sekarang kita latihan kasus ya na'warakallahu fikum. Kepada fitnah makmu. Ada berapa itu? Kita sudah punya na'warakallahu maklumat tentang na'warakallahu. Tinggal nanti di ya, dipelajari. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya bisa memahami hal itu. Amin. Kita punya maklumat tentang bintun, bintu ibn, kemudian ibu bapak, kemudian kakek nenek ya. Yeah. Kemudian saudari sekandung, saudari sebapak, kemudian suami istri ya, yeah, gitu ya. 10. Nah, warakallahu. Khalifatun rahmah kemudian barakallahu. Ya. Yeah. Sekarang coba kita latihan kasus ya. Nah, warakallahu barangkali ya, yeah, biar tergambar bagaimana cara menerapkan itu semuanya kan gitu. Qalibatun rahmahurrahmukum insya'in barakallahu. Naam. Halik an zauj. Coba ditulis ya. Tulis. Naam barakallahu. Halik an zauj. Naam barakallahu. Ya. Yeah. Wasyakiqah. Halik an zauj. Wasyakiqah. Wabintin. Mis. Na'warakulahikum. Coba. Na'warakulahikum. Halik anzut. Tak tulis ya. Di sini ya. Di upan tulis ya. Nah. Ya. Zauj qoh itu saqiqah ya namanya. Tulis apa singkatan barakallahu fikum. Ya. Bintin. Nah, barakallahu fikum. Dari sini. Nah. Dari kanan dulu ya, barakallahu fikum. Monggo. Zauj dapat berapa? Ahsantum, pinter. Zauj dapat seperempat. Barakallahu fikum. Ya. Kalau boleh tahu alasannya apa kok sampai ngasih seperempat? Pinter, ahsantum. Ya. Lanjut, antum. Ya. Koh dapat berapa? Koh itu saqiqah, ukhtun saqiqah ya. Barakallahu fikum. Koh dapat berapa? Koh itu bagiannya bisa separuh, bisa 2/3, bisa na'amurakullahu fikum asobah, bisa asobah bilweri. Ya, yeah. Nah dalam kasus ini koh dapat berapa? Gimana? Coba, coba yang lainnya, gitu ya. Biar enggak lama. Antum. Kok dapat berapa? Wallah alam. Antum. Ya. Yeah. Mas, kok dapat berapa? Ukhtun syaqiqah. Ya. Yeah. Nah. Dia sendirian ya, sendirian. Nah, barakallahu sendiri. Nah, barakallahu. Ya, Allah alam. Antum. Asobah bil ghair. Masya Allah. Ma'al ghairi bukan bil ghairi ya. Ma'al ghairi. Masya Allah. Ahsantum. Terus kemudian berikutnya. Bintun dapat berapa? Ya. Bintun dapat berapa? Ya. Dapat? Dapat separa ahsantum. Barakallahu fiik. Pintar. Bantu. Ya. Yeah. Alasannya apa, Mas? Nah, dapat separuh. Hah? Karena sendiri. Nah, tidak ada muasib. Gitu ya. Tidak ada muasib. Masyaallah, luar biasa nawarakoh. Cepat latihan lagi ya nawarakoh itu. Ya. Yeah. Sekarang kita ganti ya. Kita ganti nawarakoh. Kita tambahi. Ini kita tambahin nawarakoh. Kalau ada nawarakoh abun. Ah, wis. Nah, ada abun. Caranya gitu. Nah, antum di kasus. Nanti tambah ini. Nih. Ya, sekarang. Gimana na'amara dari awal. Ya. Siapa? Situ. Antum. Ngapunten jenengan. Zawad jawab berapa? Coba. Karena apa? Kata ada farak. Waris ada pintun. Ya. Santum. Pinter. Nah. Koh dapat berapa? Ini belakangnya. Nawar kloh. Dapat berapa? Koh. Nawar kloh. Ya. Koh dapat berapa? Hah? Dapat setengah. Nawar kloh. Tidak apa. Nawar kloh. Kalau boleh tahu alasannya apa? Kok dapat setengah? Hah? Sendirian. Nah, coba antum lihat lagi sendirian ketika ada sembilan itu syaratnya apa? Di situ kan sendirian, nggak ada muasib, tepat, nggak ada muasib, dapat separuh ya. Iya, nggak ada faruq waris. Di situ ada faruq waris nggak? Apa? Ada faruq waris nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada, berarti nggak dapat separuh dong. Ada faruq waris. Nah, gimana? Tetap separuh? Tetap dapat separuh? Oh, enggak ada. Dapat berapa? Nah, warung. Dapat seperempat. Nah, warung. Coba, coba yang lain ya. Ya, mas. Kita pindah ya. Nah, antum, nah, warung. Antum. Dapat berapa ini? Kok? Dapat apa? Hah? 2/3. Oh, coba 2/3. Coba antum lihat ya, 2/3 itu kos syaratnya apa ya? Nah, barakallahu. Ya, dapat double apa? Coba deh, ingkana lahu musyarika, ingkana lahu musyarika, ingkana maha musyarika. Ada musyarikanya enggak? Oh, enggak ada. Berarti enggak bisa dikatakan 2/3. Iya. Nah, kayaknya butuh di itu terus ya, dibaca-baca nah, orang kalau ya. Nah, gimana Mas? Jadi 2/3. Hah? Jadi melihatnya itu harus utuh, ya. Harus utuh. Makanya kita langsung begitu apa terapkan itu biar apa biar oh cara terapnya seperti ini gitu. Harus utuh nah orang kalau. Ya. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, orang tuh. Lanjut. Atau punya jawaban yang lain? Wes, 2/3. Mantap. Kelas. Berikutnya, Mas. Atau, nah. Kok dapat berapa? Wallahualam. Lanjut ya. Antum, kok dapat berapa? Hah? Wallahualam. Antum, kok dapat berapa? Wallahualam. Antum, kok dapat berapa? Antum kasus ini ya, dalam kasus ini. Tadi Mas Allah sudah bagus nama. Ditambahi abun saja nama orang kalau jadi bawa alam ya. antum ngam kodok asobah asobah bil ghairi atau ma'al ghairi. Bil ghairi nama asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi itu kalau dia bersama dengan saudaranya. Ada saudaranya enggak sih? Ya. Kalau ma'al ghairi dia bersama dengan farak waris unsa. Ada di situ nama asobah bil ghairi ya. Farak waris unsa. Mana? Asobah atau yang lain? Enggak apa, santai aja ya. Nah, orang kalau bingung santai aja. Nah, ini makanya butuh itu, butuh di itu di apa dibaca ulang-ulang gitu ya. Nanti terus kemudian melihat kasus itu jangan terpaku pada satu saja. Tapi semuanya diperhatikan. Nah, warakallahu fikum. Dapat apa, Mas? Asobah ma'al ghairi. Nah, warakallahu fikum. Naam. Asobah ma'al ghairi kan ada bintun ya, naam. Kalau ada abun ini enggak berpengaruh ya? Abun ini enggak berpengaruh. Nah, coba yang lain. Antum. Eh? Belakang antum. Eh? Walau sampingnya antum. Ya. Yeah. Antum, ayo. Hah? Wallah alam, depannya. Kok dapat berapa? Enggak dapat. Enggak dapat. Santum, enggak dapat nomor kau. Masa zen. Mahjub namanya. Nah, gitu ya. Mahjub. Karena apa? Ada abun. Antum lihat ya. Mahjubatun aw mahjubat, ya. Yeah. Bersama dengan siapa itu? Farak waris. Asul waris. Ya, yeah, gitu ya. Minat dzukur lah ini. Paham ya? Lanjut. Na'warakallahu fikum. Sampingnya. Nah, bintun dapat berapa? Bintun dapat berapa? Bintun dapat berapa? Ih, masalah santum. Separuh. Nah, warakallahu fikum. Karena sendirian. Enggak ada muasib. Eh, gampang ini kali ini. Nah, warakallahu fikum. Sekarang, abun. Nih, ya. Mas. Nah. Abun dapat berapa? Asantum barakallahu fiik super 6. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Luar biasa nah barakallahu fiikum. Nah, nanti nah barakallahu fiikum dalam kasus ini bapak dapat super 6 plus sisa plus bagi. Karena setelah ashabul furud masih ada sisa. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Ya kan ini asal masalah 12 ya. Ini 3, ini 6, ini 2, 3, 6, 2 masih 11. Ya, nah, masih sisa 1 berarti tambah 1. Ah, gitu ya nanti. Masa hitung-hitungan nanti ya sekarang. Nah, sekarang ini ya kasus ini. Tetap kasus ini kita tambahi lagi. Ya, kita tambahi lagi. Caranya begitu ya, kita tambahi lagi nah, barakallahu umun. Nah, gitu ya. Nah, barakallahu fikum, umun. Ya, ya kan ibn tah marhamukum syai barakallahu fikum. Lanjut. Ya. Sampingnya. Ini dihapus ya. Dihapus. Diganti. Dia ditambahi. Lalu jauh berapa? Nah. Jadi seputar yang ashabul furud aja ya. Antum itu, antum tambah. Misalnya dua dulu, kemudian tambahi lagi. Sambil dilihat na'amara klawfikum caratan antum. Itu, ya. Yeah. Kalau misalnya itu, apa sudah paham betul amar klof, antum menerapkan di setiap kasus semacam ini, insya Allah gampang, ya. Yeah. Ngapain mas? Lihat jadul apa? Asantum. Apa alasannya? Yang penting alasannya, jangan seperempat, tapi nggak tahu alasannya, amar klofikum. Ya, yeah. Yeah. Karena ada para waris, para waris ini nih. Intinya seperempat ya. Ah santum. Berikutnya. Nah, dapat berapa? Enggak dapat, mahjub. Kan ada abun ya, nah, asul waris, nah, antum, pintun. Separuh. Karena apa? Sendirian tidak tahu asal pintar separuh. Sebenarnya apa? Abun. Dapat berapa? Wallah alam. Berikutnya, abun. Nah, ada anak ya, nawarakal abun. Sepet nah, masya Allah pintar. Ada anak ya, nawarakal abikum. Umun. Berikutnya, masya Allah ahsantum sepet nah, nawarakal abikum. Zen, gitu ya. Tambah lagi, ya. Ditambah lagi, nawarakal. Karena apa penambahan? Epa ahli waris itu nawar kelafik bisa apa? Bisa mengaruhi apa? Masalah itu nawar kelafik. Ditambah nawar kelafikum 6 jadun. Jadun nawar kelafik. Ya. Jadun nawar kelafik. Monggo. Berikutnya Afif. Afif. Ya. Let's. Ayo. Seperempat pintar. Alasannya apa? Ya, seperempat. Nah. Alasannya apa? Ada waris. Sebelahnya nawar kalau kok. Mahjub. Masya Allah pintar. Nah. Pintun. Antum. Ini belum ya? Sudah? Oh belum, antum dulu. Nomor. Pintun. Hah? Seperdua. Masya Allah, pintar. Ah, antum. Abun. Hah? Wallah alam. Abun. Belakangnya. Abun. Wallah alam. Berikutnya. Sana. Berikutnya. Berikutnya, abun. Sempatlah, pintar, Masya Allah. Ya, umun, berikutnya. Sempatlah. Sekarang, jadun. Ya, jadun. Berikutnya. Ya. Ayo, karek situ. Lama warah kelawikum. Ke arah situ. Yuk. Wah, lama ini. Habis ini waktunya. Assalamualaikum. Ya. Sudah? Berikutnya. Masya Allah. Ahsan tu mahjub. Ya. Gitu ya. Dan seperti itu terus. Assalamualaikum. Antum bisa melatih. Assalamualaikum. Sampai. Ya. betul-betul lancar gitu ya. Tentunya na'am barakallahu fikum, yang terpenting adalah na'am barakallahu fikum dari maklumat yang kita sampaikan itu betul-betul difahami. Na'am barakallahu fikum. Ya, paham, kalau itu antum paham, insyaallah mudah sekali na'am barakallahu fikum. Tinggal satu masalah. Masalah hukum. Gampang ya, Pak. Tinggal satu masalah, yaitu pada ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, "Fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Ini baru nawarqa alaikul faraidu fi ahli, sampai situ tok. Nawarqa ya. Tinggal satu lagi. Ya. Karena waktunya sudah enggak memungkinkan nawarqa lakum. Insyaallah kita lanjut besok, ya. Nawarqa. Ada yang mau disampaikan? Terkait dengan kakek, na'am warakallahu fikum, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia, na'am warakallahu fikum, menduduki kedudukan bapak? Ikhwalifitun rahmarah mengkunsyan warakallahu fikum, di antara mereka, mengatakan bahwasanya kakek, yanjilu manzilatal ab mutlakon. Yeah. Dia menduduki kedudukan bapak secara mutlak. Na'am warakallahu fikum, yarisu bituri fil ab. Ya, wa yahjubu man yahjubul ab. Wa hadha huwa sahih. Ya, mendapatnya Abu Bakar dan sejumlah sahabat yang lain. Ada sekitar 15 sahabat yang berpendapat dengan ini. Nah, barakallahu fikum. Khalifatun rahmarahmukum jalan barakallahu fikum. Dan pendapat yang kedua, bahwasanya, ya, kakek yarisu fi tawrisil ab illa fi qadiyati tawrisi ma'al ikhwah. Kecuali pada apa? Masalah taurisnya dia bersama dengan ikhwah. Na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Maka na'am warakallahu fikum mereka. Ya. Yeah, menjadikan kakek mewarisi bersama saudara. Ini pendapatnya jumhur. Di kalangan jumhur na'am warakallahu fikum. Khalifin rahmah warahmatullahi. Pendapatnya Ali. Radhiyallahu anhu. Pendapatnya Zaid ibn Thabit. Na'am warakallahu fikum. Bahkan Ali memberikan analog. Ya, analogi na'am warakallahu fikum dalam kasus itu ikhwan rahimakumullah, kakek itu seperti sungai. Ya. Sementara bapak, ya. Sementara na'am warakallahu fikum kakek itu seperti sungai besar, na'am warakallahu fikum. Sementara na'am warakallahu fikum mayit, ya, na'am warakallahu fikum bapak itu seperti apa cabangnya, cabang anak-anak sungai itu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sementara mayat dan saudaranya itu seperti hilir sungai. Cuman itu pola analoginya. Ya, sisi Allah taujinya, beliau nawar, coba antum hilir tadi, antum potong satu, apakah airnya ngalir ke sungai? Enggak, pasti akan ngalir ke sampingnya, ke saudaranya, begitu. Selanjutnya sabit, membuat analog, analogi dengan pohon. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan pohon. Coba itu dah. Kakek itu seperti akarnya. Ya, bapak itu seperti warahmatullahi wabarakatuh batangnya. Sementara saudara dan mayit itu seperti ranting-rantingnya. Coba antum poklek rantingnya. Ya, apakah makanan itu kembali ke akar? Seperti itu analoginya. Nawaraklah. Ya, makanya kan dah makmumah. Dalam hal ini kan para ulama hilaf dan yang paling menenangkan sesuai dengan apa dengan detail-detail yang ada pendapat yang pertama. Ya, gitu ya. Masalah syariat itu bukan analogi. Ngapunten, ya, nawaraklah. Harus ada dalil yang mengatakan yang menjelaskannya. Atan je, alhamdulillah. Afwan, tolong. Pendapat Ibnu Sirin berkaitan dengan Ghurrawain itu pendapat yang menggabungkan antara dua pendapatnya jumhur dan pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, warakallahu fikum. Kalau dalam kasusnya na'am warakallahu fikum, zauj ab dia bersama dengan jumhur. Tapi dalam kasusnya na'am warakallahu fikum, zauj ab itu bersama jumhur. Kalau zaujah ab itu bersama dengan Ibnu Abbas. Nah, warakallahu fikum. Gitu ya. Itu Ibnu Sirin. Karena alasannya kalau pada kasusnya na'am warakallahu fikum, suami, ibu dan bapak itu betul-betul kalau dikasihkan bagiannya asli ibu, na'am, bapak itu na'am warakallahu fikum dapat separuh bagiannya ibu. Kurang sekali na'am warakallahu. Tapi kalau dalam kasusnya zauj ab-nya, kalau dikasihkan asli bagiannya, maka bapak masih lebih banyak, gitu lah. Lebih banyak. Sehingga na'am warakallahu beliau pun dapat demikian. Wallahualam. Masalah gharrawain itu ada dua. Nah, yang pertama masalahnya adalah zauj ibu dan bapak, suami ibu dan bapak. Suami mendapatkan separuh, ibu dan bapak, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa, bapak mendapatkan sisa. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya jumhurul ulama. Nah, warakallahu. Sehingga asal masalah 6. Nah, warakallahu fikum. Zauj dapat 3, ibu dapat 1, bapak dapat 2. 6. Jadi 3 itu dari apa? Dari asal masalahnya yang nah, warakallahu fikum. Jauh dapat separuhnya 3, sisanya 3. Lah, ibu dapat 1/3 dari sisa. Tak, tuliskan ya. Nah, warakallahu. Zauj ab, gitu ya. Ini yang pertama. Masalah 6 na'am warakallahu fikum. Zauj dapat separuh 3. Sisanya 3. Kan itu ya na'am warakallahu. Kemudian ibu dapat 1/3 sisa, 1, sisanya 2. Gitu ya na'am warakallahu. Ataupun kasusnya zauja ab na'am warakallahu fikum. Asal masalah 4. 6. Zauja dapat 1/4, 1, sisanya 3. Ibu dapat 1/3 sisa, 1, bapak 2. Nah, warakallahu. Ini pendapatnya jumhur ulama. Jelas ya, tentang gharrawain. Nah, warakallahu. Beda dengan Ibnu Abbas, maka ibu dapat 1/3 sempurna. Kalau dikasih 1/3 sempurna, jadinya enggak seperti itu. Apabila sang suami memiliki 4 orang istri dan apabila salah satunya meninggal, apakah suami mendapatkan harta warisnya? Iya. Nah, warakallahu fikum. Misalnya hari ini meninggal 1. Meninggal 1. Dia kaya raya, warakallahu. Suami dapat warisan dari istrinya yang satu ini, warakallahu fikum. Besoknya meninggal lagi 1 lagi. Dapat juga warisan, warakallahu, tergantung istrinya tadi punya anak apa enggak gitu ya. Besoknya lagi tinggal mati lagi 1 gitu. Dapat lagi na'am warakallahu. Itulah hebatnya suami kalau punya istri istri banyak na'am warakallahu fikum. Khalifatun rahmah warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk berkahnya ta'abbud. Berkahnya ta'abbud ya. Kalau boleh tanya, boleh. Nah, warakallahu fikum. Kitab apa saja yang bisa dijadikan rujukan buat pembahasan ilmu faraid? Banyak, nah, warakallahu fikum. Satu raid yang alhamdulillah dibahas di sini. Nah, warakallahu fikum. Ini kitab yang ditulis oleh mu'alifnya berdasarkan madhabnya Imam Ahmad. Nah, warakallahu fikum. Yang semisal dengan ini, Tashihul Faraid. Itu punyanya Syekh Muhammad bin Sulaim Zaimin. Juga nambah semisal dengan ini yang ditulis di atas madhabnya Imam Ahmad, nambah kitab Tahqiqatul Mardiyah punya Syekh Fauzan, dan ada berapa kitab faraid yang ditulis di atas madhab Syafi'iyah. seperti yang ditulis oleh Naam Barakallahu Fikum, Syekh penulis itu, penulis Tufatusannya siapa? Abdul Hamid. Muhammad Abdul Hamid. Itu sih Naam Barakallahu Fikum. Itu alamat Syafi'iyah Naam Barakallahu Fikum. Kemudian yang paling lengkap bisa antum baca Adful Faid. Adful Faid. Naam Barakallahu Fikum. Itu syarah terhadap Alfiyatul Faraid. Naam Barakallahu Fikum. Ya, jadi ada bait sejumlah 1000 bait naam tentang faraid disarah dengan Adul Faid namanya. Antum bisa di itu, bisa ambil kitab itu. Banyak naam Barakallahu Fikum, masing-masing madhab punya punya karangan masalah ini. Afan, ketika anak perempuan mendapatkan setengah istri seperempat, bukankah sisanya seperempat? Lalu bagaimana kok? Nah, kalau ada anak perempuan, istri dapat seperdelapan. Kalau ini bukan istri, ini suami ya. Nah, Barakallahu Fikum. Kalau ada anak perempuan, berarti istri dapat seperdelapan. Ya, kalau ada anak. Nah, ya. Jadi ini gambarannya afan kurang tepat. Nah, Barakallahu Fikum. Ya, kalau ketika anak perempuan dapat separuh, berarti istri dapat seperdelapan karena ada anak. Gitu ya. Nah, Barakallahu Fikum. Bukankah harta yang hartanya sisa seperempat? Ya, lebih dari seperempat karena istri cuma dapat seperdelapan. Kan itu ya. Konfirmasi rahmatullah. Lalu bagaimana kok ayah dapat seperenam? Kalau ini nam tetap dapat seperenam karena apa? Ada anak nam dan masih sisa. Ya, dan masih sisa. Nah, Barakallahu Fikum. Ya, saya buktikan ya. Nah, Barakallahu Fikum. Saya buktikan. Ya, kalau ini paham kamu, ada jah, bintun, abun. Kan ini ya. Jah dapat seperdelapan, ini dapat separuh. Nah, Barakallahu Fikum. Separuh. Nah, Barakallahu Fikum. Ini dapat seperenam. Dan ini nanti masih ada sisa. Nah, Barakallahu Fikum. Ya. Ya, kalau ini paham kamu, Barakallahu Fikum. Ini delapan. Asal masalahnya, ini satu, ini empat. Seperenamnya berapa? Oh, bukan seperenam. 24. Nah, Barakallahu Fikum. Ini 3. Ini 12. Nah, 3 dan 15. Seperenamnya, nah, Barakallahu 4. Ya. Yeah. 19. Masih apa? Sisa 5. Oh. Cakai, nah, Barakallahu. Ya. Yeah. Namanya, nah, Barakallahu Fikum, dapat fardun wa ta'siban. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.